Bapak Ibu, menawi leres saestu, menawi saestu saestu kula panjenengan sedaya kaparingan gelar pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya beres jaminan di surga. Bila menika gelar paling agung, gelar paling mulia, ingga menika gelar pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampun janji, anta ma'aman ahbabta, sopo-sopo sing tresno karo aku, mengko ning akhirat lungguh karo aku, ning surga karo aku, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan saestu gadah katresnan mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya ingkang sambung dumateng Kanjeng Nabi Muhammad menika dados paling saenipun. Napa mawon Nabi sambung dumateng Kanjeng Nabi Muhammad dados paling saenipun. Keluarga Kanjeng Nabi paling saenipun, keluarga sahabat Kanjeng Nabi paling saenipun sahabat. Perilaku melampahipun Kanjeng Nabi paling saenipun melampah. Coro daharipun Kanjeng Nabi paling saenipun coro dahar. Pangantikanipun Nabi, coro ngentikan menikop Kanjeng Nabi paling saen. Kita ini kalau basa jawane wong elek, lek lenggah kali Kanjeng Nabi boten pantes. Sing dadosaken pantes inggih menika wontenipun mahabbah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donya boten laku, pangkat boten laku, kecuali donya sing dipun damel bangun kecintaan katresnan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Pangkat boten wonten ginanipun, boten wonten artinipun, kecuali pangkat kagem damel bangun katresnan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci pun ini, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.